sinar bulan kala di kau jatuh di pelukan terlelap dengan setangkai kembang anyelir dalam genggaman lembut jemarimu. Enggan mata tu terpejam, hanya damai yang dapat ku rasakan teriring sebuah kecupan indah. Semua cerita selembut jiwamu